Ono pecawatan jenengane Siti, anake Pak Pati sing nomor siji. Ayu pocae lan bodi awake, kabeh calanang do podo mbayangke. Aku tadine ya melu ngemake, alhamdulillah itu dolan omae. Ngobrol ngalor ngidul, rangut dicuntrunge, selot tak emake. Siti pancen oke. Apa meneh Siti, seneng gorok mini, melaku mega-mega ning pinggir kali. Jalarane Siti seneng ning ngendi-ngendi, ra tau ning omah bapakne dadi wedi. Pancen tak akoni, aku dadi mikir macem-macem yen ngero Siti. Ditambah saiki Siti wis jomblo suwi, mesti butuh pacar sing kaya aku iki. Aku dadi mumet mikir Siti sing singset, ditolak mergo ruwet dadi ra iso ngliwet. Aku tambah mumet Siti jarine mumpet, hawati mengko disabet bapakne sing dodol dawet. Dina minggu tak niati ketemu, Siti tak tembak minta di pacarku. Tapi jawabane marai kaku, jarane awakku ya rata. Bisa menek aku terkenal nganggur, randuwe gawean anane mau ngelemur. Keplane pos rondongan si wayak sahur, lebare turu keblok kaya cokolelur. Tapi aku niat arep mari, dati uang genah ya sing kaya santri. Nanging Siti uwes kebatu tulak aku, rupaku dati waku tambah letu ya turu. Ya wes tak terimani, aku orang nesu, paling aku wadul ya karet simbokku. Kowe mesti kelo, mergo nolak aku, sing asli ni bagus, nanging durung payu. Aku dati mumet, mikir Siti sing singset, ditolak mergo ruwet, dati rai song liwet. Aku tambah mumet, Siti jarine mumpet, hawati mengko disabet, bapak ne sing dodol dawet. Yeah.